Cakrawala. cinta. Oh cinta, teruskanlah oh cintamu kepadaku. Oh, oh. Teruskanlah wahai sayang, biarkan rindu hatiku menyala. Oh,

dan sepi. Potek yang usaha mama usia tersimpan rahasia penuh kenangan kehidupan yang lalu. 9, bilik 786, Beijing Dr. Zainal. Sini, sini. Pergi-pergi jangan beku. Sepi, engkau pun.